dan pokok manusia, la tu'atu malan fadilan, tidaklah tergolong harta yang berlebih. Walaikata hal tersebut analladhi, senya harta yang berkaitan dengan kebutuhan orang, seseorang itu fil hukmin mustahalak, seperti mustahalak, sudah habis, dianggap fil hukmi dan mustahalak sudah habis. Ya, contoh kebutuhan dasar orang adalah rumah yang dia perlukan untuk hunian, nih, pembantu untuk membantu kegiatannya di rumah, dan hewan atau kendaraan yang dibutuhkan untuk ditunggangi, perabot rumah, wadah-wadah, nih, ember, nih, wadah-wadah untuk masak, kemudian fush, hamparan, karpet, dan pakaian yang dia butuhkan. Itu semua bukanlah harta yang berlebih yang menghalangi pemiliknya untuk mengambil zakat. Meskipun orang itu punya hal-hal di atas, boleh jadi dia berhak untuk dapat zakat. Idzakara fakiran, jika memang fakir memang membutuhkan atau semacam itu. Demikian juga tidak ada zakat untuk benda-benda di atas, ya, untuk kendaraan yang diperlukan, ya, alat-alat masak yang digunakan. Wala yalzamu, dan tidaklah wajib baginya untuk menjual sebagian dari benda-benda itu untuk bisa berangkat haji, menunaikan haji yang wajib. Karena istitho'ah, kemampuan dalam haji, tu'tabar yang teranggap istitho'ah adalah manakala lebih dari kebutuhan dasar. Demikian juga gara-gara memiliki hal-hal tadi tidaklah menyebabkan seorang itu wajib menafkahi orang lain yang membutuhkan. Karena kewajiban menafkahi kerabatnya yang membutuhkan. Karena orang yang kerabat yang kaya wajib menafkahi kerabat yang miskin. Nah, kalau cuma punya hal-hal tadi itu tidak mengharuskan orangnya untuk menafkahi kerabatnya. Li'ana hadil asya, karena benda-benda di atas itu teranggap seperti makanan pokok atau yang merupakan kebutuhan vitalnya. Wallahu a'lam. Abu Hasan. Ya'ni law kana lil insani baitun yaskunuhu wa huwa faqirun, fa naqulu lahu bitil baita wastajiru hatta takhila laka azakatu, bala naqul la ba'sa haya duqal baitu indahu wa yu'ta min azakati idha kana muhtajan, wal hatta waqulu an ana shakhsan indahu yuqarun yu'jiruhu wa anna ujrata hadhihi yuqari takfihi liqutihi wa quti iyalihi, wa idah taja yu'ta wala yutalibu wala yutalabu bibay'in al-iqari, li'annahu yantiqu ala nafsihi wa ahlihi minhu, walau ba'ahu laqassara fin naqafati. Nah, yakni artinya laukana lil insan, jika seorang itu punya rumah yang dia tempati dan dia membutuhkan, maka tidaklah kita katakan jual rumahmu, kemudian ngontraklah sehingga zakat itu halal bagimu. Kalau ngontrak, boleh terima zakat. Tapi kalau punya rumah pribadi, tidak boleh terima zakat. Tidak demikian kaidah penerima zakat. Tidaklah kaidahnya pengontrak berarti mesti boleh menerima zakat. Bahkan bahkan kita katakan tidaklah mengapa rumah itu tetap menjadi miliknya dan dia berhak untuk diberi zakat jika memang membutuhkan bantuan zakat. Bahkan hatta sehingga lau andai, kita andaikan ada seorang itu punya ikor tanah atau bangunan permanen, yujiru, yang dia kontrakkan, dia sewakan, dia malah bisa nyewakan. Wa ana ujrata hadzal iqar, dan sewa dari hartanya ini mencukupi dia untuk kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Wa idza ihtaja yu'ta, dan jika memang dia membutuhkan bantuan bisa diberi zakat. Dia tidak dituntut untuk menjual hartanya. Karena dia menapai diri dan keluarganya dari penyewaan itu. Seandainya dia jual lakas sarafin nafkah, maka tentu nafkahnya tidak mencukupi. Taksir dalam memberi nafkah. Dan kaidah yang ke-50, yasbutu tabaan mala yasbutu istiqlalan. Terdapat banyak kasus yang itu yasbut ada atau boleh tabaan karena dia tapi mengikuti ya cuma dombleng tidak pokok. La yasbutu, namun itu tidaklah boleh istiqlalan jika berdiri sendiri. Sekus. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم مقطوعيا فلا تفرد بحكم ولو أفردت فلا تفرد بحكم ولو أفردت بحكم لا ثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع. ولهذا أمثلة كثيرة منها كثير أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة فإذا كان مع الإمام أبطل الصلاة أبطلت أي الأفعال الصلاة. لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة. فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق برقعة في رباعية. محل تشاهده الأول بعدما يصلي رقعتين. لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة. ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته. ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم، لكن وجب عليه تبعا لإمامه. نعم. ذلك أن المسائل والصور karena banyak kasus dan banyak bentuk tabi'ah yang mengikuti amal yang lain yasmaluha, dia tercakup oleh ketentuan yang diikuti. Fala tufradu bihukmin, maka dia tidak memiliki hukum tersendiri. Seandainya ufridat bihukmin, dia memiliki hukum sendiri atau disendirikan dalam hukum, niscaya ada baginya ketentuan atau hukum yang lain. Hadza huwa al-mujib, inilah faktor penyebab kenapa banyak dari tawabi' hal-hal yang mengikuti itu menyelisihi yang lain. Maka komprominya kita katakan inna hadrabi tatuan, dia itu ada ala wajah hitabah karena mengikuti. Dan kaidah ini memiliki contoh yang banyak. Banyak dari kegiatan sholat dan urutan sholat seandainya dilakukan oleh seseorang itu sendirian, maka perbuatan tersebut membatalkan sholat. Namun jika dia bersama imam, maka wajib baginya mengikuti imam dan gugurlah kewajiban hal-hal yang telah disebutkan dikarenakan tuntutan untuk mengikuti. Contohnya masbuk ketinggalan satu rakaat dalam sholat empat rakaat, mahal tasyahud awal ba'dama yusalli raka'ataini. Posisi tasahud yang pertama setelah dia sholat dua rakaat. Lakin ausayakum, akan tapi dia akan berdiri bersama imamnya fi dzalikal maudhi, di posisi tersebut. Kama kalimat ini kayaknya agak kacau. Tapi yang jelas maksudnya, ini kalau kita masbuk satu rakaat, maka pada saat rakaat kedua si masbuk ini tasahud awal. Padahal dia baru dapat satu rakaat. Seandainya dia sholat sendirian dan rakaat pertama dia tasahud awal, nah ini tidak boleh. Ini tidak boleh, baru satu rakaat kok sudah tasahud awal. Ini sholat empat rakaat. Namun karena berjamaah jadi boleh. Ada tasahud awal padahal baru dapat satu rakaat. Nah, ini jadi diperbolehkan. Maka ini boleh tabaan, boleh juzu istiqlalan. Kalau seandainya dia sholat sendirian, kalau dapat satu rakaat dan tasawuf awal, tidak boleh. Gagal berjamaah jadi boleh. Kama ala ya tasyahud tasyahud awal ma'imamihi ba'dama yusalli wahidatan. Sebagaimana dia melakukan tasyahud awal bersama imam, padahal baru sholat satu rakaat. Contoh yang lain, walau sa imamuhu, seandainya makmum tu, imam itu lupa, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam dalam mengerjakan sujud sahwi. Meskipun makmum, si makmum tidak lupa, namun wajib baginya untuk sujud tabaan karena mengikuti imam. Tabaan diimami karena mengikuti imamnya. Seandainya dia sholat sendirian, tidak boleh. Sujud sahwi karena sahwinya orang lain. Di dalam sholat berjamaah jadi diperbolehkan. Ya, maka kembali ke teorinya di paragraf pertama, maka sujud sahwi di sini adalah suar, adalah masail yang mengikuti yang lain. Sujud sahwinya si makmum ini mengikuti imam, maka dia tercakup pada hukum orang yang diikuti, hukum yang diikuti yaitu sholatnya imam. Falatufat hukumnya, dia tidak punya hukum khusus, namun hukumnya adalah mengikuti sholatnya imam. Seandainya dia diberi hukum khusus, niscaya hukumnya berbeda. Hukumnya itu haram, tidak boleh sujud sahwi gara-gara sahwinya orang yang sholat di sebelahnya, gitu kan? Maka hukumnya berbeda. Namun ketika dia sholat berjamaah jadi wajib. Nah, Allah bagus. Aminha ila bada sholafu simari samari samari jazabe'ul jami'i wakana ladhi lam yabdu sholahuhu tabi'an lama bada lima bada sholahuhu. Maka dalika layak juzu bai'ul majhulati allati lam tusab walam jarhal mustari. Lakinaha idza kanat tabi'atan di ghairi hadza dzalika ka'asasatil hitami idza fi'at adaru adaru tadahulu taba'an li bai'id daril ma'lumati. Wa minha ikbaru syariki ma'a syarikihi alal imarati fil asya'il mustarakati ma'a annahu law kana wahdahu lam yujbar 'ala ta'miri. Wa kadzalika ibaruhu 'ala al-bai'i idza talabahu syariku bima tadurru ismatuhu. Wa min dzalika naqbalu qawlal mar'ati sifati fi radha'i wa yatarattabu 'ala dzalika in fisahun nikahi ma'anal mar'ata la yukbalu qawluha bitolaki lakinnahu ja'a tab'an liqabuli qawliha firradu'i wa amsilatuhu kasiratun. Nah, Jika telah nampak contoh yang lain, contoh kasus yang lain telah nampak layak panennya satu hasil pertanian, maka boleh seluruhnya dijual. Seluruh buahnya tersebut dijual. Wakan alladhi lam yabatu suahu, dan sebagian yang belum kelihatan layak panennya itu tabih kepada yang telah layak, telah nampak kelayakannya. Orang punya buah rambutan atau pohon rambutan, ya sebagian besar sudah layak dimakan, tapi masih ada yang hijau. Untuk menjualnya tidak harus tunggu semuanya merah semua, nanti yang sana busuk sama yang mana. Maka ya sebagian besar sudah menguning, sudah bahkan memerah, maka bisa dia jual kepada pedagang. Nah, dijual kepada pedagang, sudah langsung dipanen sama si pedagang, meskipun sebagian masih hijau. Maka yang hijau-hijau itu tabih untuk yang sudah menguning dan memerah. Demikian juga pada dasarnya tidak boleh menjual sesuatu yang majul, majulat yang tidak diketahui, yaitu tidak dideskripsikan secara detail dan tidak bisa dilihat oleh pembeli. Akan tapi jika itu tabih pada yang lain, jadinya boleh contohnya fondasi tembok jika rumahnya dijual. Maka tidak ada keharusan tanahnya dibongkar untuk melihat kondisi fondasi. Cukup dengan lihat, oh rumahnya bagus, ini cocok, saya beli semuanya termasuk fondasinya. Maka tatulu tabaan, maka pondasi di sini masuk tabak syarat tabik untuk penjualan rumah yang jelas. Dan contoh yang lain, ijbar syarik, ya, seorang partner dalam kepemilikan tanah itu bisa dipaksa bersama partnernya untuk memakmurkan sesuatu atau harta yang bersifat mustarokah, milik bersama. Yang seandainya dia itu sendirian tidak dipaksa untuk memakmurkannya. Maka jika ada satu peta atau satu bagian dari tanah milik dua orang, kemudian tanah ini ya dia perlu, tanah ini perlu dipagari atau perlu dibuatkan sumur atau perlu pembersihan saluran air atau membuat perlu dibuat parit dan semacam itu, namanya takmir di sini. Ini menjadi kebutuhan si tanah. Maka satu ini tanah ini milik berdua. Satu pingin bikin saluran, ini butuh biaya. Terus apa, mempekerjakan orang untuk bikin saluran air, bikin parit, ini perlu. Kalau enggak, oh, nanti ketika hujan gini, pokoknya ya tuh al-al, ini ya, merusak tanah. Maka ini kebutuhan, kebutuhan si tanah yang jadi miliknya. Maka ini butuh biaya. Salah satu pemilik ya, memang menginginkannya. Yang satu nggak pingin. Saya nggak pingin keluar duit untuk bikin parit. Padahal bikin parit kebutuhan tanah. Nah, maka dalam kondisi ini ijbar syarik. Si pemilik yang kedua itu boleh dipaksa untuk harus mengeluarkan duit demi ta'mir, pemakmuran benda milik bersama. Demikian juga ijbaruhu, demikian juga memaksa syarik al-baik untuk menjual jika diminta oleh asyarik, jika diminta oleh partner dalam hal-hal yang tatu kismatuhu, yaitu satu hal yang membahayakan kalau dibagi. Kalau dibagi itu membahayakan. Misalnya ada sesuatu yang jadi milik berdua di sini, fima namanya yufidul umum mausul untuk semua benda yang ya turu jika dibagi. Misalnya ada soal masih hibah motor ini untuk Anda berdua. Anda berdua. Maka motor itu terduru kalau dikisma. Nah, dibadali dan separuh-separuh terduru. Maka terduru kisma tuhu. Maka ini tidak bisa kemudian dibagi. Kalau tanah dibagi masih bisa. Motor dibagi tidak bisa. Maka dalam kondisi ini boleh ijbar alal bai. Salah satu dipaksa untuk menjual bagiannya. Biar motor ini bisa dimanfaatkan salah satu pihak. Kalau ini motor ini milik dua orang enggak bisa dimanfaatkan. Nah, saya butuh motor, saya juga butuh. Itu repot. Dua-duanya tidak punya motor, kemudian dipilih motor milik berdua. Nah, untuk berdua repot. Saya mau ngantar anak, sama juga saya juga mau ngantar anak. Maka yang satu bisa memaksa yang lain untuk menjual bagiannya. Jual bagianmu separuh dari nilai motor ini. Separuh dari ini motor ini misalnya anggap saja 12 juta, separuhnya 6 juta. Dan kamu jual 6 jutanya, kamu jual untuk jadi 6,5 atau 7. Nah, satu bisa dipaksa untuk menerima transaksi. Karena tidak mungkin kita bagi. Maka salah satu harus ada yang ngalah menjual jatahnya. Contoh yang lain adalah kita terima perkataan seorang perempuan terpercaya tentang masalah persusuan. Ketika dia mengklaim saya telah menyusukan ini perempuan ini jadi istrimu juga dengan dirimu. Yang kemudian dampaknya adalah bubarnya pernikahan. Padahal perempuan tidaklah diterima ucapannya dalam perceraian. Akan tapi jahat tebak dalam ini adalah tapi. Likobul ikawliya karena kita terima perkataannya dalam persusuhan. Contoh yang lain masih banyak. Nah, misalun akhron. Misalun akhron. Ibaikun majhulati. Bahwa bayun khamri kalau kola bi tukaha bihisata bimi atin wahamlaha bi khamsina lam yasihil bayu lam yasiha lam yasihal bayu bayunama lopo asyata hamilan bi rasuhal bayu kamalo kola bi tukaha bihisata bimi atin wa khamsina wahya hamilun sohal bayu liyanahu yasbutu daba'an ala yasbutu Nah, contoh yang lain adalah contoh untuk membeli barang yang tidak jelas. Dan kita adalah membeli janin yang ada di perut induknya. Seandainya kau mengatakan kudu padamu kambing ini dengan harga 100 riyal, sedangkan janinnya 50, maka jual belinya tidak sah. Nah, seandainya dia jual kambing dalam kondisi hamil tanpa dirinci-rinci semacam itu malah sah. Kalau seandainya dia mengatakan kejual kambing ini dengan harga 150 dan dia dalam kondisi hamil, itu malah sah. Kalau dipisah-pisah ini 100 riyal, ini 50 riyal. Ini pokoknya kalau mau 150. Ayo kita tawar menawar. Ya raya sebutuh tabaan, malah sebutuh istiqlalan. Bolehkan karena tabi satu hal yang tidak dibolehkan ketika berdiri sendiri. Nah, Mas Rus. Kalau misalnya Farahimahullah Ta'ala Al-Qa'idatul Hadiyata Al-Qamsul Al-Asbabu Wattawa'i Lil-Makudi Wattabaru'ati Mu'tabaratul Ya'ni Ida Aqadul Aqidu Aqdad Au Tabaru'a Bishay'in وهنا دائم وحمل حمله على ذلك يتبنى ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها فمن ذلك مقر المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد ومن ذلك الخيال التي yatakhayyalu biha 'ala al-muharramati fa na'tabiru qasdan wa la nanzuru ila surati al-'aqdi wa min dhalika hadaya al-ummali fa innaha la takhillu lahum bi anna sababa ma'rufun wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam fi qadiyyati ibn al-qubbiyyati alladhi arsalahu 'amilan 'ala sadaqati wa hasala lahu min an-nasi hadaya wa qala sallallahu alaihi wasallam munkiran alaihi halla jalasa fi baitihi fa yanzuru ayyuhda ilaihi am la fa'tabara as-sabab al-hamila lahum 'ala al-ihda'i wa man ahda ilaihi khawfan wa man uhdiya ilaihi khawfan aw khaya'an wajaba alaihi ar-rudd. Faktor ya, atau kaidah yang ke-51, sebab dan faktor pendorong dalam transaksi yang tabarokat yang bisnis ataupun al-ukut wa tabarokat dan transaksi sosial, itu satu hal yang dipertimbangkan. Ya, ini artinya ida akad al-akid, jika ada orang mengadakan satu akad atau menyumbangkan sesuatu. Dan dalam hal ini terdapat da'in, faktor pendorong, hamil faktor pendorong yang mendorong yang tunggakan hal tersebut. Maka kita menimbangkan faktor pendorong ini, karena amal itu tergantung niatnya dan perkara itu tergantung maksudnya. Contohnya akad orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu tidak sah. Namun kalau mukrahnya itu bihakim, maka tidak masalah. Mukrah bihakim berlaku untuk orang yang pinjam uang dan jatuh tempo telah tiba, jaminan ada, namun dia tidak bayar. Maka dia dipaksa dan diboleh untuk menjam barangnya. Contoh yang lain adalah trik atau akal-akalan yang yatahayyalu biha alal muharramah. Ya, pelakunya berupaya untuk otak-atik dengan melakukan tersebut, ya, alal muharramah atas barang-barang yang diharamkan. Maka kita timbang maksud dan kita tidak hanya melihat suratil akdi, bentuk fisik dari transaksi. Contoh yang lain adalah hadiah untuk pekerja atau untuk pejabat atau untuk pegawai. Maka hadiah boleh jadi pasar, lebaran dan lainnya, tahlilaya, tidaklah halal bagi mereka. Karena sebab kenapa memilih hadiah umal, ya, hadiah untuk pegawai, karyawan, pekerja, tidaklah halal bagi mereka karena sebabnya itu sudah ma'ruf. Sebabnya itu adalah supaya ya jangan ketat-ketat, ya, supaya memberikan kelonggaran yang itu melanggar aturan, supaya dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Oleh karena itu Nabi bersabda tentang pemasal Ibnu Lutiyah yang Nabi kirim sebagai amil zakat, amil al-sodaqah, dan dia mendapatkan banyak hadiah dari banyak orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggarinya dan menyampaikan kepadanya kaidah hadiah yang terlarang dan hadiah yang tolak ukur, hadiah yang terlarang dan tidak. Dia katakan, hala, cobalah dia duduk di rumahnya. Fayang tuhanlah dia lihat apakah dia diberi hadiah ataukah tidak. Ini tauhidnya. Gimana kalau dia sudah tidak kerja, sudah pensiun, bahasa bebasnya? Dapat jadi di situ masih dikirimi? Oh ya tidak. Maka itu hadiah karena pekerjaan yang hukumnya haram, dan hadiah karena cinta hukumnya dianjurkan. Fatah bahwa asbab, maka Nabi mendengar sebab yang mendorong mereka untuk memberikan hadiah. Contoh yang lain, oleh karena itu yang diberi sesuatu karena khawatir, karena takut atau karena malu, seandainya tidak bawa sesuatu, maka wajib bagi orang yang diberi untuk menolak pemberian. Karena pekewo, maka diajak makan, dipersilakan mampir. Nah, ini tidak boleh ikut makan dan tidak boleh mampir. Karena dia hayaan, karena malu kalau enggak nawari. Ya, nah, seterusnya ya. Kadzalika la yuqbalu al-mubridu min al-muqtaridi hadiyatan qabla al-waqa'i illa ajlan min dahihi aw yukafi'uhu 'anha لأن الحامل له على ذلك القرض وكل قرض جرى منفعة فهو على ذلك القرض على ذلك القرض وكل قرض جرى منفعة فهو ربا ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به فمثله الحلف بطلاق الحلف ومثله الحالف بطلاق زوجته ينظر إلى سبب الذي ينظر إلى سبب الذي حمله على ذلك فمن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ والأمثلة كثيرة. نعم. Demikian juga tidaklah mukarif orang yang mengutang tidak boleh menerima hadiah dari orang yang berutang. Tidak boleh qoblal wafa sebelum lunas. Kalau mau ngasih hadiah pas pelunasan atau setelah pelunasan. Ila ayah tasibaha, hadiah boleh diterima, namun si penghutang itu harus menghitungnya sebagai bagian dari cicilan hutang. Saya ngutangi Belhasna 5 juta, belum lunas Belhasna ngasih buah misalnya. Maka ini enggak boleh kecuali jika buah ini saya hargai. Nah, buah ini nilainya 100.000. Nah, maka saya katakan sudah tercicil 100.000. Nah, 5 jutanya saya tercicil 100.000. Maka harus dihitung sebagai pelunasan. Maka boleh menerima atau yukafi'uhu anha atau dibalas dengan yang senilai. Belas tak ngasih hadiah, saya enggak bisa nolak. Maka kalau enggak bisa nolak, ada dua pilihan itu. Dihitung untuk mengurangi. Kalau bisa nolak, nolak. Kalau enggak bisa nolak, dihitung untuk mengurangi besaran utang. Berarti utang sudah tercicil sekian, senilai barang yang dihadiahkan atau dibalas. Ini buah keranjang nilainya 100.000, maksud saya gantian ke rumahnya Belasna masih kue atau apa yang nilainya 100.000. Itu untuk orang yang tidak bisa menolak. Menolak lebih baik. Lian al-hamil ala dalika karena faktor pedang orang tersebut adalah utang. Dan kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama, maka setiap atas setiap bintang yang menghasilkan manfaat, ya, maka itu adalah riba. Kemudian wa min hadza uqudul aiman. Ya, maka termasuk dalam hal ini adalah uqudul aiman, yaitu bersumpah. Maka yutaba fiha yang teranggap di dalam sumpah adalah niatul halim. Niat orang yang bersumpah. Ini terdapat perselisihan tentang masalah ya, aiman, apakah yang yu'tabar fi niyatul halif ataukah niyatul mustahlif. Ya, kita lihat catatan kaki. Foto Ustaz Kamal, catatan kaki 1. Bisyar di an yahtamiluha an yahtamilah al-labzu. Fa'in lam yahtamilah al-labzu fa'innahu la imrata bi niyatihi. Fala qala wallahi la akulu al-khubza. Summa akala khubza faqila lahu hanista. Faqala innam aradtu bil-khubzi al-dajaja. Fala yukbar li an al-labzu la yahtamiluha. Kalau kata Allah, لا أنام ليلة إلا على فراش. ثم خرج إلى البر ونام على رمل. فقيل له أنست؟ فقال إن الأرض فراش. فهنا يقبل لأن اللفظ يحتمل. ولو قال والله لا أنام ليلة إلا على وتد. فخرج إلى الجبل ونام عليه. لم يحنس لأن الجبل وتد. فلا بد أن نقيد اعتبار النية في عقود الأيمان باحتمال اللفظ لها. فإن لم يحتملها اللفظ فلا تعتبر نيته. نعم. بشرط dengan syarat redaksi sumpah yang dia ucapkan itu mungkin untuk dimaknai semacam itu. Jika redaksi tidak mungkin dimaknai semacam itu, maka ya, niatnya tidak teranggap. Seandainya dia mengatakan demi Allah aku tidak akan makan roti. Kemudian dia makan roti, kemudian dia dan ada mengatakan Anda melanggar sumpah, maka dia mengatakan yang kau maksud roti adalah ayam. Nah, makanya tidak bisa diterima. khubus dengan dengan dajjal ini min haitsu lughah tidak bisa. Dan lafzan la yahtamiluha karena redaksinya tidak mungkin dimaknai ayam. Seandainya seorang itu mengatakan demi Allah aku tidak akan bermalam la anamu laylata, aku tidak akan tidur malam ini kecuali di atas biawak, kemudian dia pergi ke padang pasir kemudian tidur di atas ramal, di atas pasir. Lalu dia mengatakan, Anda melanggar sumpah, katanya pakai virus. Kemudian dia mengatakan, itu bukankah bumi itu juga virus? Dan dalili pakai ayat, ya. Nah, atau virusnya, virus. Fa'ala yuqbal, maka di sini perkataan yang diterima, karena memang lafadznya mungkin itu diartikan ke sana. Saat ini dia mengatakan, demi Allah, aku tidaklah bermalam. Dia tidak akan tidur malam ini kecuali pada pasak, lalu dia pergi ke gunung dan tidur di gunung, maka dia tidak membatalkan sumpahnya. Karena gunung itu dalam Al-Quran autada. Pasak, saya tidur di atas pasak juga. Falafuda al-uqayyid, maka tidak boleh tidak kita syarati itibar niat, tolak ukur adalah niat dalam sumpah. Ya, harus kita syarati dengan memang redaksi itu memungkinkannya. Jika redaksi secara bahasa tidak memungkinkannya, maka niatnya tidak teranggap adanya. Maka jika kita kuatkan bahasanya, aiman itu adalah ala niatil halib sebagaimana yang ada di sini, maka ini ya, jawaban untuk pertanyaan berkaitan dengan sumpah ya, PNS. Gimana sumpah PNS mau setia dengan ini dan itu? Nah, maka jawabannya al-iman ala niyatil halif. Ya, saya setia dengan ini dan itu selama tidak melanggar Quran dan Sunnah. Nah, ya, sudah tidak apa-apa. Ala niyatil halif. Ala niyatil halif. Bukan ala niyatil mustahlif. Kalau mustahlifnya boleh jadi yang diinginkan dengan setia dengan ini dan itu adalah begini maknanya. Nah, tapi ya, halifnya niatnya tidak segitu kok. Secara lafaz juga masih memungkinkan. Ya kan tinggal diteruskan. Nah, ya, kalau lafaznya tidak memungkinkan, ya, jadi tidak bisa lah niatil halif. Misalnya ya, setia dengan ini dan itu meskipun melanggar Quran dan Sunnah redaksi. Redaksinya itu tidak bisa niatul halif. Niatul halif tidak bisa karena redaksinya sudah wadih semacam itu. Jelas semacam itu tidak dimungkinkan makna dan maknanya maksud yang lain. Dan kalau cuma sekedar setia ya, dengan ini dan itu kemudian diartikan setia selama tidak melanggar Quran dan Sunnah, kan ya lafzu yahtamil. Fa in ta'adzara dzalika, jika hal tersebut ta'adzara dzalika, hal tersebut tidak memungkinkan, ladzuna ila sabab, maka kita lihat sebab yang alladzi hayyajal yamina, yang membangkitkan itu memunculkan adanya sumpah. Fa qadnaha bihi, lalu sumpah itu kita kaitkan dengannya. Ya, di catatan kaki fa'idaki lalahu an saksi, jika disampaikan kepadanya tentang seseorang, in ahadha wajulah bersenya, orang ini si A ini terkenal juga minum khamar, lalu dia berkomentar, wallahi la ugalimu, demi Allah aku tidak akan majak bicara padanya. Nah, sumpah ini motivasinya, dasarnya adalah binaan berdasarkan informasi kalau dia suka minum khamar. Kemudian tabayyana, terbukti nyata. Bahasanya yang suka minum khamar itu orang lain, cuma namanya saja sama. Ya, ini suka minum Zaid. Dikira Zaid bin Ahmad, padahal Zaid ya, bin yang lain. Fakallama al-awwala falayah. dan kemudian dia ngobrol dengan orang yang pertama bukan orang yang sesungguhnya, maka sumpah tidak batal. Di anak sabab, karena sebab yang mendorong dia bersumpah adalah keyakinan dia kalau dia peminum khamar, dan ternyata terbukti khilafahu tidak seperti itu. Kemudian kembali ke atas, wamithluhu dan contohnya adalah al-halib bitolak, sumpah untuk mencerai istrinya. Maka yundar dilihat pada sebab yang mendorong orang tersebut untuk melakukan al-halib bitolak. Maka halib bitolak itu adalah ucapan seorang laki-laki yang mengatakan, misalnya, demi Allah, Zat ada di rumah. Seandainya dia tidak ada di rumah, istriku tercerai. Seandainya Zat tidak di rumah, dia menegaskan perkataannya, seandainya Zat tidak di rumah, istriku tercerai. Ini namanya, kalimat ini namanya halib bitolak. Tidak ada kata-kata sumpahnya. Zaid ada di rumah. Demikian saya katakan. Jika dia tidak di rumah, istriku tercerai. Ini namanya halib bitolak. Halib bitolak ternyata di chat, si Zaid tidak di rumah. Si Zaid tidak di rumah. Apakah tolaknya yaqa' ataukah tidak? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Halib ditolak, kemudian ternyata tidak sesuai, itu yaqa' tolak ataukah la yaqa' ulama khilaf. Jumhur mengatakan waqa'at tolak. Waqa'at tolak sah. Cerai satu jadinya. Jika itu pacaran yang pertama. Namun sejumlah ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Sa'di, kemudian Ibnu Taimin mengatakan al-halib bitolak itu fi hukmil yamin. Jadi jika tidak sesuai, maka wajib alaihi kafaratul yamin wal yaqa' at-talaq. Maka talak itu tidak sah, ini tidak jatuh, namun wajib bayar kafarat. Ya, dan yang tergolong al-halib bitolak itu adalah tadi istriku tercerai jika begini-begini, dan begini-begini itu adalah konteksnya tadi untuk menguatkan pernyataan atau untuk memotivasi melakukan satu hal atau melarang untuk melakukan satu hal. Ini namanya statusnya al-halib bitolak. Seorang suami memotivasi istrinya untuk ikut pengajian. Ayo, besok ikut pengajian. Jika kamu tidak ikut pengajian, kamu saya cerai. Dan itu motivasi pokok dari hal ini adalah al-hathu. Kalimat tadi motivasinya adalah al-hathu. Itu statusnya al-halib talak. Kalau besok ternyata istrinya itu tidak berangkat pengajian, apakah wakok talak? Itu ulama khilaf. Ini diwajibkan oleh nanti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Sa'di, Ibn Taimiyah. Itu layakam, namun wajib bayar kafarat sumpah. Kemudian di sini ditambahkan yang namanya halib bitolak itu juga menimbang sebab yang mendorong sebab yang mendorong orang tersebut mengucapkan kalimat tadi. Jika sebabnya adalah karena keyakinannya, sebagaimana kasus nomor 2 tadi, tentang masalah saya tidak mau berbicara dengan fulan, Ya, maka jika kasusnya semacam ini, ya, maka ya, tidak wajib bayar kafarah sumpah. Tadi Z ada di rumah, jika dia tidak ada di rumah, istriku tercerai. Nah ini karena memang karena keyakinan dia kalau Z ada di rumah. Ternyata setelah dicek, kembalannya Z yang ada di rumah, ya. Bukan Z-nya, namun kembalannya Z. Dia punya i'tiqad kalau Z itu di rumah. Maka ini seperti kasus tadi. Wallahi la ukallimu. Sehingga apakah ketika ternyata kembalannya si Zaid yang ada di rumah, maka apakah ini melanggar sumpah? Apakah ini melanggar sumpah? Apakah ini al-hadz fil yamin, pelanggaran sumpah ataukah tidak? Nah, maka beliau katakan melihat sebabnya. Jika sebabnya karena salah i'tiqad, maka ini bukan pelanggaran. Nanti kalau seandainya ini pelanggaran, ada khilaf waqa' talaq atau tidak. Waqa' talaq ataukah wajibah kafarah. Itu kalau ini al-hanf. Ternyata setelah dicek kembalinya si Zaid. Maka ada dua tahap di sini, perlu dilihat apakah ini al-hanfu ataukah tidak. Ini pelanggaran terhadap kalimat tadi ataukah tidak. Berdasarkan yang dikatakan di sini, ini bukan pelanggaran. Jika karena al-khata, ada kesalahan tidak sengaja, dikira Zaid padahal bukan Zaid. Dan seandainya itu al-hadzu, maka ada khilaf atau waqa' atau laqan ataukah tidak. La yaqa' walakin wajabah kafaratunya. Kemudian wa min hadza iqra'atun nas, demikian juga pengakuan orang. Maka perlu dilihat faktor pendorongnya. Perlu dilihat maktawan Nabi Zali kemenang ahwal, kondisi yang meringkupinya. La ilah mujahati lafzi, tidak hanya semata-mata redaksi. Dan contohnya masih banyak lagi. Contohnya fal hatta iqa'u talak, sampai-sampai menjatuhkan kata cerai. Jika karena satu sebab, kemudian jelaslah kalau sebab itu tidak benar, maka cerai tidak sah. Saya ada seorang melihat istrinya ngobrol dengan lelaki. Fadhanna, lalu juga dia kira lelaki tersebut ajnabi. Fakal, maka dia langsung nemu istrinya dan mengatakan anti tarikun di anak itu kan dimina rijal al ajani, karena engkau ngobrol dengan laki-laki ajnabi. Kemudian setelah itu diketahui bahasanya yang ngajak bicara dengannya adalah saudara kandungnya yang merantau, pergi merantau puluhan tahun sehingga suami ini enggak kenal. Fala tutallak, maka karena talaknya itu karena keyakinan tadi, maka talak itu tidak terjadi. Li'annahu innama talaqaha, karena dia mencerai istrinya berdasarkan persepsi, asumsi, anggapan bahasanya dia berbicara dengan lelaki ajnabi. Dan jelaslah kalau bukan ajnabi, maka perempuan itu tidak tercerai. Ya, namun beliau tidak kasih contoh ikrar tunas, karena faktor pendorong, maka mungkin di antara contohnya adalah dilihat itu dipaksa ataukah tidak, dipaksa ataukah tidak, atau ditipu ataukah tidak. Misalnya di jumlah kasus TKW itu, kadang dia dipersalahkan karena ditipu oleh majikannya. Ada apa? Dia mau dipaksa diperkosa oleh majikannya, tak mau. Terus, kamu tak mau nanti kamu tak laporkan. Atau gimana gitu. Kemudian majikannya mengatakan supaya kamu gak dapat masalah, tanda tangan ini. Jadi dia gak tahu bahasanya. Hanya ditanda tangan ini ternyata isinya ikrar kalau dia sahih. Pengakuan, kalau ini tukang sihir. Si pembantu ini tukang sihir. Akhirnya ini kena hukum. Habis. Sahih. Ya ini kan ikrar. Namun ikrah itu perlu melihat al-hamil, perlu melihat maktarada bisa dikenal ahwal kondisinya. Lalu dicek coba, dia bisa enggak bahasa Arab fusah? Oh, dia enggak bisa. Nulis Arab saja enggak bisa, kan? Baca bundul saja dia enggak bisa. Ya. Kalau dicek ini, udah dia tanda tangan, udah dia. Nah, kok ternyata isinya pengakuan seperti itu, dan dia mengatakan saya ditipu. Ini harusnya diterima. Kalau dia tidak bisa, tidak bisa kemudian orang wafat dengan menjawab di lofti. Ini wafatnya dia menerima. Ini dia mengakui kalau dia sahih. Nah, awalnya perlu dilihat. Ini kondisinya perlu dilihat. Dia bisa baca tulisan guru, tidak bisa. Kan baca Quran dia bisa. Tulisan guru tidak bisa. Al-Fusah tidak bisa. Maka ini awal yang harus dipertimbangkan. Mungkin di antara contohnya adalah itu, dan bisa contoh yang lainnya. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Yang masalah